tentang kita. Usah kau tutupi dan kau selimuti segala kenyataan ini. Tak guna kau berlari hidup dalam kepalsuan. Apa adanya saja, aku tak menuntut berlebihan. Cinta suci bukan cinta karena harta gemerlapan, bukan cinta karena suatu yang terpaksa, namun cinta yang setulus hati. Adanya hanya di keping hati putih yang dewasa dan dapat saling mengerti suka duka dalam hidup ini. Juga dalam